بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita masuk pada bab yang ke-6, ya. In tafsir tauhid. Syahadat an la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Beliau setelah menerangkan pada bab yang pertama berkaitan dengan kedudukan tauhid, kemudian bab yang kedua berkaitan dengan manzilatut tauhid ini atau fadlut tauhid, bab yang ketiga masih pembicaraan fadlut tauhid yang lebih khusus, bab yang keempat berbicara tentang ini al-khawfu minasyirki, yang ke bab yang kelima berbicara tentang masalah doa ila syahadati an la ilaha illallah. Ini semuanya sudah merupakan pendasaran dari kitab tauhid yang beliau menjelaskan dari awalnya beberapa poin penting yang berkaitan dengan masalah tauhid. Setelah beliau jelaskan tentang makna tauhid atau hakikat tauhid, sehingga orang dipahamkan tentang apa itu hakikat tauhid. Kemudian setelah menjelaskan tentang hakikat tauhid, maka beliau masuk pada bab ini untuk menimbulkan tarhib, untuk menimbulkan ini semangat dan fitrah manusia, tabiat manusia, dia ingin ini selalu mendapatkan keutamaan-keutamaan. Maka beliau bawakan ini fadlul tauhid, ini keutamaan tauhid. Kemudian setelah beliau bawakan keutamaan tauhid, dan ini adalah bab pertama, ada bab kedua dan bab ketiga, maka pada bab yang keempat termasuk perkara yang harus difahami, ini bagaimana seorang dia menimbulkan rasa khauf atau rasa takut, menimbulkan rasa khauf atau rasa takut dari perbuatan asyruku billah. Jadi sekali lagi Syekh, dari bab yang pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat sampai bab kelima dan keenam, sekarang bab yang kelima, semua merupakan ini poin-poin yang hendaknya difahami terlebih dahulu berkaitan dengan masalah tauhid. Yang pertama berkaitan dengan masalah penjelasan tentang hakikat tauhid, sehingga jangan sampai orang salah di dalam menanggap makna tauhid yang diinginkan dalam dakwah kepada Nabi dan para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa menjelaskan hakikat tauhid, orang tidak akan pernah berubah makna atau pemahaman dia tentang masalah tauhid. Yang asyairah tetap asyairah, yang filsafat tetap filsafat, yang sufi tetap sufi, dan semisalnya. Maka beliau jelaskan pertama kali hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Kemudian baru beliau menjelaskan tentang fadlul tauhid, agar orang ketika dia mendapatkan semua keutamaan tauhid yang ada dalam pembahasan fadlul tauhid, dia telah terbayang dan telah tergambar bahwa tauhid yang mendapatkan keutamaan seperti yang dijelaskan dalam naskah tersebut adalah tauhid seperti hakikatnya pada bab pertama yang telah beliau jelaskan. Kemudian bab yang ketiga masih berkaitan dengan fatul tauhid, akan tapi beliau menerangkan lebih khusus, yakni man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wal adabi. Ini mentahqiq tauhid dalam bentuk yang sempurna, sehingga dia akan mendapatkan jaminan, yaitu dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wal adabi. Lalu bab yang keempat, setelah beliau menjelaskan tentang utama tauhid, maka beliau menjelaskan tentang al-khawfu minasyirki, agar orang seimbang antara roja dan khawfnya. Sebagaimana Ahlus Sunnah mengajarkan bahwa beribadah kepada Allah SWT ditegakkan di atas poros al-khawf wa-roja wal-mahabbah, rasa takut, roja dan mahabbah. Adapun ahlul bidah, mereka menegakkan ibadah mereka, di antara mereka sangat membesarkan al-khawf seperti khawarij, sehingga terjatuh dalam bid'ah takfir. Takfir terhadap kaum muslimin yang mereka anggap melakukan perbuatan al-kabair. Sebagian ahlul bidah menegakkan ibadah dengan membesarkan roja, sehingga terjatuh lagi dalam bid'ah murji'ah, yakni meremehkan amal dan terlalu besar harapan mereka, sehingga masuk pula dalam sisi bid'ah yang menyelisihi kitab dan sunnah. Sebagian lagi mereka membesarkan sisi mahabbah seperti sufi, yang kemudian dikatakan para ulama dengan zindiq, sehingga man abadallaha bilhubbi wahdah fawa zindiq, wa man abadallaha bil khawfi wahdah fawa al-haruri, wa man abadallaha bil raji wahdah fawa al-murji, wa man abadallaha bil khawfi wal raja'i wal mahabbah, atau wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal raja' fawa al-mu'min muwahid. Maka Syekh mendatangkan setelah pembahasan bab yang kedua dan ketiga dan merupakan roja, maka bab yang keempat beliau jelaskan tentang bagaimana menumbuhkan rasa khauf dari perbuatan asyirku billah sehingga seimbang, dan dia mengetahui tentang posisi bagaimana tauhid dan bagaimana syirik. Setelah menjelaskan bab yang keempat ini, beliau masuk pada bab yang kelima, yaitu addu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah mengajak pada kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan kesempurnaan orang yang telah mengetahui tentang hakikat tauhid, dia telah mengetahui tentang keutamaan tauhid, dia telah mengetahui tentang ini bahaya syirik, maka tidak akan sempurna keyakinan dia tentang masalah tauhid yang seperti itu kecuali dengan dia mendakwahkan tauhid, dengan dia mendakwahkan tauhid. Karena apabila dia telah meyakini tentang bagaimana kedudukan tauhid dalam agamanya, bagaimana tingginya dan besarnya keutamaan tauhid, bagaimana bahayanya kerusakan syirik, kemudian tidak tergerak untuk dia mendakwahkan, menunjukkan tidak sempurna ini tauhid yang ada dalam diri dia. Setelah beliau menjelaskan sampai bab yang kelima ini, mengajak pada kalimat la ilaha illallah, maka bab yang keenam ini termasuk inti pembahasan tauhid, yakni tafsir. Tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Sehingga orang tidak akan salah di dalam memaknai kalimat tauhid, dan ini yang merupakan termasuk bab yang menjadi inti pembahasan dari masalah tauhid. Penjelasan atau tafsir yang berkaitan masalah tauhid. Beliau katakan tafsirut tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Maka di situ tauhid ya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah tauhid. Sehingga bab yang beliau bawa atau beliau yang buat, jadi bab tafsirut tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah, ini adalah merupakan sekaligus maksudnya tauhid ya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah ya tauhid. Isinya tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ya tauhid itu sendiri. Singkal dikatakan tauhid adalah pada kalimat la ilaha illallah. Yang tidak dikatakan tauhid kecuali terhimpun an-nafyu wal isbat. An-nafyu la ilaha. Al-isbat ilallah. Bergabungnya an-nafyu wal isbat itulah tauhid. Sehingga beliau katakan tafsir tauhid, tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah, maksudnya tauhid ya la ilaha illallah sendiri, la ilaha illallah itulah tauhid. Demikian. Kemudian dibawakan beberapa adillah, beberapa dalil yang berkaitan pembahasan bab ini. Baca deh. Bab yang pertama, ayat pertama. Qaulullah ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdhuura. Ya, ayat yang pertama yang dibawakan adalah ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah inna adab rabbika kana mahdura. Ulaik mereka, ulaik alladzina yad'una, mereka jin orang kafir, alladzina yad'una, yang orang kafir itu mereka berdoa atau menyembah kepada makhluk yang mereka sembah. Ulaik alladzina adalah al-ma'budat yad'una, dan orang kafir yang mereka menyembah kepada alladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang mereka sembah, yang mereka minta itu mereka sendiri sedang mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, bagaimana dia caranya bisa menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah tersebut. Wa yakhafuna 'adzabah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah, mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Inna adab rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab, yani sesungguhnya adab Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang hendaknya dikhawatirkan, dijauhkan, ditakuti oleh setiap hamba. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mereka menyembah imma kepada jin, imma para Nabi Allah Isa. Para ulama menjelaskan ini mereka yang disembah oleh orang kufar. Tafsiran yang pertama adalah jin. Jin yang dulu mereka sembah, kemudian masuk Islam. Kemudian jin ini melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketaatannya itu mereka ingin menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab. Dan kalimat wasilah yang ada dalam ayat tersebut maknanya adalah yakni amalus salihat atau at-ta'at, ini amalan-amalan salih. Taqarruban, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Apa ya kawan? Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama al-fara'id, yang kedua an-nawafil. Yang pertama al-fara'id, yang kedua an-nawafil. Dengan keduanya ini maka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis wadi, bagaimana Rasul mengatakan hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu ali. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang para hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi kecintaan kepada kewajiban yang mereka tunaikan. Wala yasalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nawafil yang sunnah, perkara-perkara sunnah, hingga aku mencintai dia. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yas'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yaqisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha wa idza sa'alani la u'tiyanna wa idza sta'adani law la a'udzanna. Dikatakan tidaklah para hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai dengan dia menunaikan yang wajib, dan tidaklah hambaku selalu mendekat diri kepadaku dengan yang sunnah nawafil kecuali sampai aku mencintai dia. Sehingga di sini untuk melihat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan al-faraid yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan an-nawafil. Dengan dua perkara itulah seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faraid wa nawafil, dua-duanya perkara telah disyariatkan, dijelaskan dalam syariat agama, sehingga bukan mendekatkan diri dengan cara yang baru, yang bid'ah, yang mudaf. Semua amal taqarrub telah dijelaskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan dua hal tersebut, maka dia akan mencapai derajat wali dalam makna yang khusus. Dengan makna yang khusus, hamba Allah SWT ada tiga macam, mukminin ada tiga macam. Siapa mereka? Ikhwan, wali wali nafsi, muqtasidun, kemudian sabiqun bil khairat. Tiga-tiganya semuanya hamba Allah SWT pilihan. Minal mukminin, muslimin, wali wali nafsi, seorang mukmin yang mereka bergelimang dengan maksiat. Muqtasidun, seorang mukmin yang mencukupkan dengan melaksanakan yang wajib, menghindarkan yang haram dengan dia tidak melebihkan dengan yang nawafil. Sabiqun bil khairat, seorang hamba yang dia tunaikan yang wajib dan dia sempurnakan dengan segala macam yang sunnah. Orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tiga-tiganya ini dengan tingkatan seperti ini, mereka semuanya adalah hamba Allah pilihan. Thumma arsalna al-kitaba ثم أرسل الكتاب الذين استوفينا من إبادنا فمنهم مقتصدون فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون الخيرات. Tiga kelompok ini semuanya adalah hamba Allah yang Allah pilih, yang mereka mengimani kitab Al-Quran dengan tingkatan-tingkatannya tersebut. Akan tapi hadis wali ini, hadis yang hadis wali ini adalah wali dengan makna yang lebih khusus, tingkatan yang ini khusus. Semua kaum mukminin adalah wali Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin dengan semua tingkatannya, baik dia mukmin yang fasik, mukmin yang dia ada kefasikannya, ada kemaksiatannya, mukmin yang sempurna, semua wali Allah. Dan hadis wali ini menerangkan adalah mukmin tingkatan yang khusus, dengan makna yang khusus. Sehingga Allah katakan, apabila aku telah mencintai dia, aku akan menjadi telinganya dengannya dia mendengar, aku menjadi penglihatannya dengannya dia melihat, aku menjadi tangannya dengannya dia memegang, aku menjadi kakinya dengannya dia berjalan. Salah memahami di sini fatal akibatnya. Salah memahami di sini menjadi sufi, menjadi wujud. orang yang mereka berkeyakinan bersatunya Allah dengan manusia. Karena pendengaran dialah pendengaran Allah, mata dialah mata Allah, tangan dia, kaki dia adalah gerakan Allah Subhanahu wa taala. Beda terwujud. Dan ini kesalahan besar. Penjelasannya yang menunjukkan dia adalah hamba. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepada aku, pasti akan aku beri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba minta dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sta'adani la u'idanna. Kalau mereka minta perlindungan padaku, lau idanna, pasti akan aku lindungi. Orang yang Allah beri, orang yang masmu doanya, orang yang Allah perhatikan keadaannya, orang selalu berikan Allah pertolongan dan pembelaan kepada dia, ini wali yang khusus. Seperti kebersamaan Allah, persamaan Allah yang amah dan persamaan Allah yang khusus. Nah, ini orang masuk dalam wilayah yang khusus, wali-wali Allah yang masuk dalam wilayah yang khusus. Dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna wasilah dalam ayat tersebut maknanya adalah at-ta'at. At-ta'at ini al-a'malu shalihah, amalan-amalan saleh. Dan al-syirik, al-bid'ah, al-bid'ah, musyrikin, orang mereka terjerumus dalam amalan kesyirikan, mereka memaknai wasilah dengan wasilah makhluk, sehingga mereka mencari semacam Syekh Abdul Qadir Jailani dan semisalnya diambil sebagai wasilah, sehingga dengannya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuhlah dia dalam perbuatan syirk asyirku billah, semisal perbuatannya kaum musyrikin Quraisy yang menjadikan berhala-berhala mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah sulfa. Kami tidaklah melakukan peribadatan kepada berhala-berhala itu kecuali dalam rangka mereka mengantarkan kami untuk dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga musyrik, syiriknya kaum musyrikin Quraisy dari sisi menjadikan berhala-berhala itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang menjadikan para wali, orang-orang saleh menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ainus syirki, perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ayat tersebut, mereka mencari wasilah, maksudnya wasilah dengan a'malu salihah, dengan amal yang saleh, amal yang salihah, bukan dengan mengambil makhluk sebagai perantara. Orang-orang kafir mereka menyembah kepada imma jin wa imma nabiullah Isa, sedangkan jin datang menjadi jin muslim dan nabiullah Isa adalah nabiullah. Ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang hamba Allah ini yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Hamba-hamba Allah ini justru mencari amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Ayyum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Allah sesuatu yang hendaknya dikhawatirkan. Mana tafsir tauhid di ayat ini, ikhwan? Dari ayat tersebut, mana tafsir tauhidnya? Kita telah diajarkan apa itu mana tauhid, apa hakikat tauhid. Sekarang mana makna tafsir tauhid dalam ayat tersebut? Beliau bawakan ayat tadi dan beliau telah jelaskan hakikat tauhid. Sekarang Anda, setelah kita jelaskan dengan makna tersebut, apa tafsir tauhid dari ayat tersebut, atau mana yang merupakan tafsir tauhid dari ayat tersebut? Saya bawakan dalil untuk menunjukkan tafsir tauhid. Sekarang Anda telah kita terangkan mana-mana ayat tersebut. Sekarang Anda simpulkan sekarang mana tafsir tauhid dari ayat tadi. Supaya bisa menjelaskan kepada manusia atau kepada orang, ayat ini ada merupakan tafsir tauhid. Nah, sekarang tafsir tauhidnya bagaimana ayat tersebut? Antum telah faham artinya, telah kita terangkan maknanya. Kemudian sekarang antum ambil faedah tafsir tauhidnya di ayat tersebut apa? Ayo. Antum. Apa itu tauhid? Sudah antum fahami kalimat la ilaha illallah dan mana hakikat tauhid. Sekarang ayat tadi antum ambil sebagai atau mana yang merupakan tafsir tauhid? Ya terus bagaimana antum jelaskan? Yang disembah orang-orang kafir itu adalah mereka hamba Allah dan hanya hamba Allah. Terus bagaimana tauhidnya? Antum menunjukkan tauhidnya bagaimana itu? Dengan ayat tersebut, bagaimana antum jelaskan kepada orang sisi tafsir tauhidnya? Mereka menyembah kepada hamba. Mereka menjawab kepada imam kepada ayat itu maksudnya adalah imam Isa wa imam jin yang muslim yang telah masuk Islam. Yang jin yang muslim ini dengan Isa dua-duanya adalah hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang tafsir tauhidnya bagaimana? Bagaimana? Dari mana istidralnya? Karena orang kafir menyembah kepada jin atau nabi yang mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana? Sebagai wasilah. Nyambungnya terus bagaimana ke tauhidnya? Mana? Mana bentar? Rizky. Tauhid satu-satunya zat yang berhak disembah Allah saja. Dan semua sembahan Allah adalah sembahan yang bawah tidak. Ya, begitu. Begitu tauhid. Sembahan yang hak adalah Allah saja. Dan semua sembahan yang selain Allah adalah batil. La ilaha illallah. Penegasan al-ma'bud yang hak adalah Allah SWT. Dan semua al-ma'budat selain Allah adalah al-ma'budat al-batilah. Ayat tersebut menerangkan adanya orang yang mereka menyembah kepada makhluk yang justru makhluk ini mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yarjuna rahmatah. Mereka juga yakhufuna adzabah. Bagaimana makhluk yang seperti ini disembah oleh mereka? Jadi tidak layak menyembah kepada makhluk yang mereka sendiri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua jenis sembahan yang mereka sembah selain Allah ini adalah al-aliyah al-batilah karena tidak layak dan tidak layak disembah karena tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Bahkan mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tafsir tauhid, tidak bolehnya seorang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun dan siapapun. Karena mereka merupakan al-aliyah al-batilah yang tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah atau rububiyah, bahkan mereka adalah makhluk yang juga membutuhkan Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. itulah tafsir daripada tauhidnya. Sehingga semua bentuk penyembahan kepada selain Allah adalah merupakan bentuk penyembahan yang batil, sembahan yang batil, penyembahan yang batil. Orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, maka dia tidak mentahqiq tauhid. Dia tidak mewujudkan tauhid. Sehingga wujud tauhidnya tersebut adalah pembatalan terhadap semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham tak situ? Ikhwan. Sekarang ayat kedua. Begini. Illa alladhi fa'inna usayyidini. Ayat yang kedua adalah perkataan Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmi. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim AS berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, dakwah. Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya sendiri dan kepada kaumnya. Dan di antaranya berdakwah diawali dari keluarga yang paling dekat. Wa angdir asyaratakal akrobin. Peringatkanlah keluargamu yang paling dekat. Sehingga termasuk yang berhak untuk mendapatkan dakwah sebelum yang lain-lainnya adalah keluarga orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah. Karena hakikat dakwah ikhrajun nas minadh dhulumati ila nur, itu hakikat dakwah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini merupakan bagian daripada bentuk kecintaan kepada seseorang, kepada orang lain. Sehingga bagaimana seorang dia terkeluarkan dari kesesatan, kegelapan, kepada cahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan berdakwah, wa andir asyratakal aqrabi. Yang paling dekat dengan kita, masyarakat kita, di kampung kita, keluarga kita adalah yang lebih berhak untuk mendapatkan penjelasan Islam sebelum kita lari-lari kemana-mana, sebelum kita ini keluar-keluar kemana-mana. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan ini penjelasan Islam. Dan hakikat dakwah adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Kalau dakwah bukan seperti itu, bukan dakwah namanya. Kalau dakwah tidak mengeluarkan dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari kufur kepada Islam, bukan dakwah. Bukan dakwah. Apa yang mereka dakwahkan kalau tidak mengeluarkan manusia dari syirik kepada tauhid? Kalau dengan dakwahnya ternyata manusia terus berkubang dengan syirik, dakwah apa yang dia sampaikan? Kalau dengan dakwahnya dia tidak mengeluarkan manusia dari bid'ah kepada sunnah, dakwah apa yang dia lakukan? Kalau dengan dakwahnya tidak mengeluarkan manusia dari kemaksiatan kepada ketaatan, dakwah apa yang dia lakukan? Dan tidak boleh seorang dia berdakwah dengan meninggalkan sesuatu yang paling inti. Yang paling inti adalah yang paling mendasar, menyelamatkan dari syirik kepada tauhid. Kalau dia menyelamatkan dari maksiat kepada taat, dari tidak dari minum khamar menjadi salat ke masjid, akan tapi tidak pernah dia mengeluarkan dari syirik kepada tauhid, maka semua usaha dia sia-sia. Semua usaha dia sia-sia walaupun 20 tahun, 50 tahun dia berdakwah. Karena syiriknya akan meruntuhkan, menghapuskan semua yang dia bangun. Manusia tidak mendapatkan faedah yang paling mendasar. Karena modal keselamatan adalah tauhid. Adalah tauhid. Sehingga awliya prioritas dakwah. Prioritas dakwah harus dia pahami. Fikih awlawiyat. Fikih prioritas harus dia pahami. Tidak boleh dia menyampaikan yang cabang sebelum menyampaikan yang pokok. Karena enggak ada gunanya antum sampaikan yang cabang-cabang, yang pokok tidak pernah antum bimbingkan kepada manusia. Apalagi kalau Anda mengingat manusia tidak tahu kapan matinya. Manusia enggak tahu kapan matinya. Kalau Anda mengajarkan orang sebelum mengajarkan tauhid dan dia telah mati, yang salah dai-nya. Pertama yang salah dai-nya. Kenapa dai-nya tidak mengajarkan tauhid sebelum dia mati? Diajarkan yang lain-lainnya, diajarkan semuanya, tauhid tidak pernah diajarkan. Sehingga tidak pernah paham tentang masalah tauhid dan syirik. Padahal itu merupakan modal paling utama yang paling pokok orang untuk menyelamat dari azab Allah yang kekal. Ini diantara fikih ulamiah yang harus difahami oleh seorang dai. Kemudian ayat tersebut dikatakan wa idz qala Ibrahim li abi wa qaumi, ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali dzat yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdini, sungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Aku berlepas diri dari semua zat yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Mana tafsir tauhidnya ayat ini, ikhwan? Mana ini? Tafsir tauhidnya mana? Jadi ayat tersebut mana? Tafsir tauhidnya mana ayat tersebut? Iya, itu adalah tafsir tauhidnya itu. Inni bara'um mimma ta'budun, ini sama dengan la ilaha. La ilaha. Makna dari kalimat la ilaha adalah inni bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, ini adalah makna dengan kalimat illallah. Sehingga inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. Dan itulah tauhid. Dan itulah tauhid. Sehingga tauhid adalah dengan cara dia menegaskan bara'ah. Dia menegaskan bara'ah. Dia berlepas diri dari semua kebatilan-kebatilan. Kemudian dia menegaskan wala. Wala penyembahannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sama dengan wala dan bara' kita dengan agama, semua selain Islam adalah kebatilan. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kebatilan, kecuali kesesatan. Selain Islam, agama yang hak, semua adalah kesesatan. Itu yang wajib tertanam dalam diri setiap muslim. Dan itu keyakinan yang harus ditancapkan. Tidak boleh ada syak. Ada syak satu helai rambut bisa menjadikan dia kufur. Adanya syak, keraguan, walaupun sehelai rambut akan bisa menyebabkan dia kufur. Sehingga keyakinan harus bulat. Yakin, seyakin-yakinnya hak bahwa dinullah adalah dinul Islam, dinul tauhid, dan semua selainnya adalah kebatilan. Ini al-wala dan al-bara. Dan ini agama semua para nabi dan rasul, demikian semuanya penegasannya. Dan Nabiullah Ibrahim, bagaimana Allah jadikan uswah dengan tegasnya al-wala wal-bara yang beliau tunjukkan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada bagi kalian contoh yang terbaik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang bersamanya. Ketika mereka mengatakan pada kaumnya, lihat perkataan di sini, perhatikan, itqalu liqaumihim. Ketika mereka mengatakan, menegaskan pada kaumnya, yang pertama, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami semua berlepas diri, bara'ah, dengan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna bura'a'u minkum, kami semua berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, dan sangat jelas antara kami dan antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, abadan, sepanjang zaman, sepanjang zaman, sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya mau beriman kepada Allah saja. Ini al-wala wal bara. Ini al-wala wal bara. Yang Ibn Abbas mengatakan, tidak akan pernah orang merasakan lezatnya iman kecuali dia telah menegakkan al-wala wal bara. Tidak akan pernah dia merasakan lezatnya iman kecuali dia telah menegakkan al-wala wal bara. Hingga dia tegakkan ahabba lillah wa man'a lillah wa aqta lillah. Orang yang mereka mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa aqta lillah, memberi karena Allah, wa man'a lillah, dan tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalul iman, maka dia telah sempurna imannya. Dan halawatul iman adalah dengan tertanamnya al-wala wal-bara, al-mahabbah, al-khalisah, kecintaan yang tulus, wala yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan muncul sikap al-wala wal-bara sebagai penegasan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Sehingga tafsir tauhid dalam ayat tersebut adalah pada kalimat inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini adalah makna tafsir, ini adalah makna la ilaha illallah dan tafsir kalimat la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Qur'an dengan menggunakan kalimat illa alladhi fatarani dan tidak menggunakan kalimat illallah? Apa kira-kira rasanya di situ? Illa alladhi fatarani apa artinya? Kecuali zat yang menciptakanku. Kenapa tidak illallah? Kira-kira bagaimana kaidahnya, kawan? Jadi Ibrahim ingin menunjukkan batilnya sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim menggunakan kalimat illallati faqarani, kecuali zat yang menciptakanku. Sebagaimana kata Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat-ayat Allah yang Allah ketika memerintahkan kita menyembah Allah SWT dengan menunjukkan rububiyah Allah, al-khaliqu li hadhil asya al-mustahiqqu bil ibadah, al-khaliqu li hadhil asya al-mustahiqqu bil ibadah, yang menciptakan segala sesuatu itu yang berhak untuk disembah, sehingga yang tidak menciptakan tidak berhak untuk disembah karena dia tidak memiliki sifat rububiyah. Maka sekaligus kalimat Nabi Ibrahim illallati fatarani untuk menunjukkan kebatilan apa yang mereka sembah karena yang mereka sembah tidak menciptakan, yang mereka sembah tidak menciptakan. Paham? Ayat tersebut ayat ketiga sekarang baca. Jangan lupa. ayat yang ketiga tafsir tauhid, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wa Isa bin Maryam. Mereka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbar habrun, ini ulama cendekiawan, ulama mereka habrul ummah, cendekiawan umat ini. Ibn Abbas dikenal dengan habrul ummah, ahbar jamak dari habrun. Orang Yahudi telah mengangkat para ulama mereka dan orang Nasrani telah menjadikan para ruhban al-ibadah mereka, ruhban al-ibadah mereka menjadi arbaban min dunillah, menjadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa Isa bin Maryam, mereka telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru, padahal mereka telah diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, padahal tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali agar mereka menyembah kepada ilah yang satu. La ilaha illallah subhanahu anna yusyrikun, yang tidak ada ilah kecuali Allah azza wajal, maha suci Allah dari semua yang mereka sekutukan. Ayat ini berbicara tentang kesyirikan al-yahud wa nasar yang menyirikan ahbar dan ruhban mereka dan Nabi Allah Isa ini sebagai arbaban min dunillah, sebagai rab-rab, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis Nabi. Ketika ayat ini didengar oleh Ali bin Hatim At-Ta'i, Ali bin Hatim At-Ta'i, At-Ta'i, ini Hatim At-Ta'i adalah pendeta besar. Pendeta besar. Ayahnya Adi, Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i adalah pendeta besar. Sehingga Hatim Adi dulu adalah seorang Nasrani. Sepanjang yang dilihat oleh Hatim, ya Adi bin Hatim, orang Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta mereka. Tidak pernah menjadikan pendeta mereka sebagai arbaban, rob-rob, tuan-tuan yang mereka sembah. Apa kata Nabi SAW? Alaysu yuhilluna ma harram Allah wa yuharrimuna ma ahalla Allah. Tidakkah mereka orang Nasrani ikut menghalalkan apa yang diharamkan pendetanya, sedangkan yang diharamkan adalah apa yang dihalalkan Allah SWT. Pendetanya mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mereka mentaatinya. Tidak akan demikian oleh Ali bin Hatim. Bala, demikian ya Rasulullah. Tilka ibadatuhum, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada para pendeta mereka, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bentuk seperti ketaatan kepada orang yang mereka jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini sama dengan mengangkat mereka sebagai arbaban min dunillah. Sebagai arbaban min dunillah. Karena hak tasyri', hak membuat syariat, hanya hak Allah semata. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, am lahum syara'u la am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka, memiliki serikat-serikat yang membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengangkat orang, mentaati orang yang jelas-jelas menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, ini adalah menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah. Menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah. Nanti kita selesaikan. satu bab bisa sebentar ya. Ya, suara. Selamat menikmati.